Baik saudara-saudaraku, langsung saja bro. Artis idola Anda, asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, yang memiliki suara merdunya lain daripada yang lain. Asli lo, Cal. Saya yakin Anda semuanya sudah kenal dengan sosok artis idolanya Jawa Timur. Ada Paguyuban Mina Makmur, ada Divasol, juga ada MDH Syuting. Siapa dia kalau bukan Dwi Ratna New Palapa. Thank you. buat Mina Makmur semuanya malam hari ini.